dan rambing mata sayu. Oh aduhai cantik menawan. Aduh duhai sahabatku, engkau cantik rupawan, tidak seperti dulu kemerat karena kegemukan. Apa sih rahasianya, kami inginlah tahu, agar nampak cantik. Segala kegiatan aduh duhai sahabatku, engkau cantik rupawan, tidak seperti dulu kemerat karena kegemukan. Apa sih rahasianya, kami inginlah tahu, agar cantik.